Siap, Nok Ani sing paling cantik. Panitia satu, Kang Ujang ini Kang Ujang. Khusus kanggo sedulur saking suka seneng. Soci, soci. Halo, Nanang, ning arep. Sing ngormati bos bangka, Mimi Aji Dewang. Menang Mimi ya, karo Mimi Ani. Mimi ya bangja. Kula takon jawab koma. Aja puas, puas hati. Ini asli. ayu jero gendong. Ciri-ciri mamai baga wong hidung bolak. Lamono makan bos bangka aku ibu jang. Itu terserah. Dari si jiri.